Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida islih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan dharaf. Ya, terutama yang berkaitan dengan dharfuz zaman. Bahwasanya dharfuz zaman adalah isim zaman mansub bitakdiri fi. Dia harus ada takdir fi di situ walaupun maknawi. Ya. Yang menunjukkan bahwasannya dia sebagai dharaf. Kemudian kita akan masuk pada penjelasan berikutnya. Beberapa lafaz yang biasa digunakan sebagai dharfu az-zaman. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 12. Tetapi ini bukan sebagai pembatasan, ya, melainkan sebagai contoh saja. Dhurufu az-zaman yang pertama yang disebutkan adalah qala asy-syarihu hafizahullah wa dhurufu az-zamani katsiratun, Ya, daraf-daraf zaman itu banyak. Dakara al-musannifu minha isnai asyara dharfan. Musannif yaitu Ibnu al-Ajurum, beliau menyebutkan 12. Ya, 12 macam bentuk daraf zaman, yaitu yang pertama al-yauma. Yang pertama adalah al-yauma. Dan yang disebut dengan al-yauma, al-yaum, min tulu'i huwa min tulu'i al-fajri as-sadiq ila ghurubi asy-syams. Ya, ini al-yaum. Al-yaum min tulu'il fajri shadiq, yaitu ketika waktu subuh, mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari, ini disebut al-yaum, satu hari. Sawa'un kana mu'arrafan bi'al nahu sumtul yauma, apakah dia dimakrifahkan dengan al, alif lam, sumtu al-yauma, aku berpuasa pada hari ini. Berarti apa? Berarti min tulu'i al-fajri sadiq ila ghurubi syam. Aw bil idaha nahu sumtu yaumal khamis. Atau yaumnya diidofahkan ya kepada setelahnya, misalnya sumtu yaumal khamisi. Ya. Au munkaran, atau dalam keadaan nakirah, nahu sumtu yauman. Ya, sumtu yauman. Fasumtu fi'lun wa fa'il wa kullun min al-yawma wa yawman khamisi wa yawman dharfu zaman mansub bisumtu wa lam tanasbi al-fathah dhahira ala akhiri. Wa yawma mudah wal khamis mudafun ilaih wa qis ala hadha al-i'rab baqiyat al-amthilati al-atiyah. Ya. Untuk i'rabnya sebenarnya sudah kita sebutkan ya. Sumtu al-yawma. Waqad taqaddama mithaluhu min al-Qur'an al-'adzim qariban, dan contohnya sudah ya disebutkan dalam Al-Qur'an al-yawma akmaltu lakum dinakum. Taib. As-sani al-lailata. Yang kedua al-lailah. Al-lailata, malam hari. Wahia min gurubi asyams ila tului al-fajar. Kebalikan dari al-yaum, al-yaum, al-lailah itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar as-sadiq. Ya. Contohnya, misal, kalau di sini, sahartul lailata. Sahartu al-lailata. Ya, aku bergadang malam ini. Atau au lailatal jum'ati. Pada malam Jumat. Au lailatan, satu malam. Ya, satu malam. Ya, kalau kita i'rab, sahartu al-lailata. fi'lun madin mabni ala sukun ittisalihi bidomiri rafa mutaharrik wata domirun mutasil mabni ala domi fi mahalli raf'in fa'il al-laylata dharfu az-zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Qala wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum. Ya, uhilla lakum laylata siyami, fa'idnya laylata siyami. Ya, mansub ala darfiyah. Yang ketiga, gudwatan atau gudwatan hiya min salati subuh. Hiya min salati subuh ila tulu'i syams. Gudwah kedua itu dari mulai salat subuh berarti tulu'il fajar, tulu'il fajar shadiq, sampai ke terbitnya matahari, ini ghudwah. Contohnya nahu zurtuka ghudwatal jum'ah. Yang keempat, bukratan, bukratan wahia awalu an-nahar, wa awalu an-nahar ya. Bukratan itu adalah awal siang. Nah, awal siang itu kapan? Sebutkan di sini. Wa awalu an-nahari من طلوعي الفجر على الصحيح وقيل من طلوع الشمس بكرة بكرة. Ada yang mengatakan awal adalah awal siang hari dan awal siang hari ini mulainya kapan? Apakah mulai dari terbitnya fajar atau terbitnya matahari? Syekh Ahmad bin Thabit, hafizahullah, beliau merajihkan bahwasanya bukratan atau awalun nahar ini min tului al-fajr. Nahu safartu bukrata al-khamisi au bukratan. Ya, wa qawlihi ta'ala wasabbihu bukrata wa asila. Yang kelima, saharan. Wa huwa akhiru al-layli qubail al-fajr. Qubail al-fajr. Sahar adalah akhir malam hari menjelang fajar, menjelang waktu subuh, menjelang waktu subuh. Nahu shalaitu saharal jum'ati au saharan. Ya, shalaitu saharal jum'ati au saharan. Yang keenam, godan. Wahuwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fih. Ghadan adalah nama hari setelah hari yang engkau berada padanya, itu esok hari. Ya, hari yang engkau berada padanya itu sekarang. Ghadan besok. Ya, besok hari. Nahu safar saufa usafiru ghadan insyaallah. Misalnya saufa usafiru ghadan insyaallah. Wa qawlihi ta'ala wa ma tadri nafsu madha taksibu ghadan. As-sabi'u athamah. Yang ketujuh, athamatan. Wa hiya thuluthu al-layli sepertiga malam yang pertama. Nahu jiktuka atamata jum'ati au atamatan. Jiktuka atamata jum'ati au atamatan. Yang kedelapan. Sobahan. Wahuwa awalun nahar. Sabah berarti sama dengan bukuratan. Ya, wahuwa awwalu an-nahar. Nahu bakartu ilal masjidi sabah al Jum'ah au sabahan. Aku ya aku bakartu yaitu datang datang apa sih kalau bahasa Indonesianya, datang awal, datang di awal waktu pada hari pada sabah pada pagi Jumat ya, di awal nahar pagi ya, pagi-pagi. Nah, pagi itu ya dimulai setelah tulu'ul fajar. Wa qauluhu ta'ala fal mughirati subha ay allati tughiru fi waqti subuh, yaitu yang menyerang pada waktu subuh. Yang ke-9 masaan. Wa huwa min zawali asy-syamsi ila nisfil lail. Masaan. Nah, ini juga nanti kaitannya banyak ya. Ya, masaan. Kita tahunya sore ya, dzikru shobah wal masa, dzikir pagi dan petang. Nah, masanya al-masa disebutkan di sini itu min zawali syams, dari tergelincirnya matahari di tengah hari sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam. Itu disebut masa dalam bahasa Arab. Ya, karena itu kita dapatkan di antara misalnya perbedaan pendapat dikir sore itu setelah asar atau setelah maghrib. Kalau ada bibi kan sore, kalau sore kan berarti sebelum maghrib, ya itu bahasa kita mungkin. Ya, tapi kan kita kembalikan ke asalnya masa, masa, ya itu disebutkan dalam bahasa Arab dari tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Yang ke-10 abadan. Wa huwa zaman al-mustaqbal alladhi la nihayata lahu. Alladhi la nihayata lahu. Zaman yang akan datang yang tidak ada ujungnya, abadan. Kalau bahasa kita, selama-lamanya, abadi. Ya. Nahu la ashabul ashrar abadad dahri, au abadal abidin, au abadan. Wa qawluhu ta'ala la takum fihi abadan. Selama-lamanya kalau bahasa kita. Ya, selama-lamanya. Yang ke-11, amadan. Wahwa bimakna abadan. Dia maknanya sama dengan abadan. Amadan dengan abadan. Yaitu al-mustaqbal alladhi la nihayata lahu. Nahu la aqtarifu syarra amadad dahri au amadal amidin au amadan. Yang ke-12 hinan. Hinan ini suatu waktu. Ya, karena itu dikatakan di sini wahwa isim li zamanin mubham. Ya. Zaman waktu yang tidak jelas. Makanya kalau diterjemahkan ya suatu waktu. Ya. Qara'tu, di sini misalnya, nahu qara'tu hinan minad dahri. Aku membaca hinan minad dahri. Ya, pada suatu waktu di siang hari. Pada suatu masa. Kapan enggak jelas. Berapa lama enggak jelas juga. Ya. Alladhi wa qawluhu ta'ala alladhi yaraka hina taqum. Qala fa jami'u asma'i zaman fi hadhihi al-amthilah mansubatun 'ala ad-darfiyyah az-zamaniyah bil fi'l al-mutaqaddim wa yaltahiq biha ma ashbaha min asma'i zaman nahu duhan wa dhahwatan wa sa'atan wa lahdatan wa nahu dhalik. Seluruh ya nama-nama zaman pada contoh-contoh ini dalam keadaan mansub ya sebagai dharf zaman yang amilnya adalah fi'il sebelumnya. Dan yang mengikuti dan diikutkan dengannya apa yang sepertinya dari nama-nama zaman seperti duha, dahwah, sa'atan, lahdatan, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali ya untuk isim zaman yang bisa menjadi dharfuz zaman. Bukan hanya sebatas pada apa yang telah disebutkan. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.